Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah fi qawlillahi ta'ala wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sampai pada penggalan ayat tersebut, itu wasiat dari Luqman al-Hakim yang selanjutnya kepada sang putra, kepada putranya. Luqman al-Hakim rahimahullah berkata kepada putranya, wala tamshi fil ardi maraha. Naam, setelah wasiat yang sebelumnya, ini adalah rangkaian wasiat yang terkait dengan adab. Setelah sebelumnya, Luqman al-Hakim mewasiatkan kepada putranya, wala tusair haddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, karena sombong. Berpaling, memalingkan muka, tidak mau menghadapkan mukanya kepada orang lain ketika berbicara. Karena sombong, ini adalah perkara yang tercela, akhlak yang tercela. Kemudian, wasiat yang berikutnya terkait dengan adab pada penggalan ayat ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi maraha. Dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan fakhur. Itu orang yang suka membanggakan dirinya. Faqala Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, la takhtal wa la tafkhar. Hada min atharil kibr. Janganlah engkau bersikap sombong dan janganlah pula engkau bersikap membanggakan dirimu. Hada min atharil kibr. Ini termasuk buah dari sikap kibr, yaitu sikap sombong yang ada di dalam hati seorang. Kemarin sudah kita baca definisi dari kibr sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr adalah menolak al-haq dan meremehkan dan merendahkan manusia, orang lain. Maka ketika ada sifat seperti ini di dalam hati seorang, di antara buah yang nampak secara zahir terlihat adalah tingkah laku yang tercela pula, yaitu berjalan dengan angkuh di muka bumi dengan sombong. Al-mashyu al-marih wal-batar wal-ashir wal-ikhtiyal, yaitu sikap berjalan yang marih, yang congkak, wal-batar wal-ashir wal-ikhtiyal. Ini kata-kata yang semakna, yaitu bermakna sombong, angkuh, membanggakan diri dan merendahkan orang lain. innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah membenci orang-orang yang bersikap sombong dan membanggakan diri. Yaftakhiru 'alan nasi binasabihi. Dia membanggakan dirinya terhadap orang lain karena nasabnya, atau membanggakan dirinya dengan nasabnya, keturunannya, keturunan keluarga yang terpandang. Misalnya, bijahihi, atau membanggakan dirinya dengan kedudukan yang dia miliki. Bimalihi, dengan hartanya. Bisultanihi, dengan kekuasaannya. Biilmihi, dan juga dengan ilmu yang dimilikinya. Ini adalah sikap yang tercela. Bersikap sombong, membanggakan diri di hadapan manusia dengan hal-hal ini, dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, entah itu nasabnya, kedudukannya, sultannya, kekuasaannya, hartanya, maupun dengan ilmunya. Seorang hamba yang mengetahui hakikat dirinya, tidak sepantasnya dia bersikap sombong. Bahkan ketika mengetahui dirinya mendapatkan nikmat-nikmat yang seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaknya memahami bahwasanya nikmat-nikmat tersebut adalah ujian. Adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian bersikap sombong, tapi malah beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah keutamaan dari Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku justru mengkufurinya. Maka hendaknya demikian setiap hamba ketika mendapati nikmat dari Allah, bukan malah dijadikan bahan untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, tapi menyadari bahwa nikmat tersebut adalah ujian dari Allah, menguji dirinya apakah dia bisa bersyukur dengan nikmat tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala bi ayyi syai'in yakhtalu 'alan nasi wa yaftakhiru 'alaihim. Dengan apa seorang itu bersikap sombong terhadap orang lain, terhadap manusia, wa yaftakhiru 'alaihim, dan membanggakan dirinya atas mereka. Allahu yubghidu hadzal khalqa, hadzal khuluqa. Allah membenci perang yang seperti ini. Khuluqun baghidun, perangai yang tercela, yang dibenci. Khuluqun dani'un, perangai yang rendah, akhlak yang rendahan. Yubghiduhu Allahu ahlahu wa yahtaqiruhum wa yazdarihim wa yu'aqibuhum ashaddul 'uqubah. Allah membenci pelakunya, yaitu orang-orang yang bersikap sombong, yang membanggakan dirinya. Wa yahtaqiruhum, dan Allah akan merendahkan dia. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari Allah sesuai dengan amalannya. Seorang yang ingin membanggakan dirinya di hadapan manusia, maka Allah balas dengan merendahkannya. Wa na'udzubillah. Wa yasdarihim, Allah akan menghinakannya. Wa yu'aqibuhum ashaddal 'uqubah, dan Allah akan membalasnya, menghukumnya dengan hukuman yang sekeras-kerasnya. Ala hadzal khuluqi, disebabkan karena perangai yang seperti ini. Idza ma ahabbaka Allahu fama ma'nahu, jika Allah tidak mencintaimu, maka maknanya bagaimana? Ya, disebutkan dalam ayat ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtal, yang sombong lagi membanggakan diri. Wa na'udzu billahi min hadzal khuluqainil dzamimain. Semoga Allah melindungi kita dari dua perangai yang tercela ini. Jika Allah tidak mencintaimu, lalu bagaimana kondisimu? Ma'nahu annaka aduwwun lillah. Maknanya, jika Allah tidak mencintai kita, artinya adalah annaka aduunillah, maka sungguhnya engkau adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ma ahabbakallah, jika Allah tidak mencintaimu. Sehingga konsekuensinya ketika seorang hamba tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala karena berbagai macam maksiat, dosa yang dikerjakannya, maka konsekuensinya adalah dia akan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta ala kibrin wa ikhtiyalin wa iftikharin wa tatawulin 'alan nas. Dan engkau di atas sikap atau perangai kibir, sifat sombong, wa ikhtiyal. Ikhtiyal juga bermakna sombong. Wa iftikhar, dan berbangga diri. Wa tatawul 'alan nas. Tatawul juga bermakna sombong. Sombong terhadap manusia. Bi ayyi syai'in minal asya' allati taftakhiru biha, dengan berbagai hal yang engkau membanggakan dirimu dengan hal-hal tersebut sebagaimana disebutkan di atas tadi. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra. Ayat yang ke-37 disebutkan larangan dari sikap berjalan yang angkuh sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman. Ya. Bunyi ayatnya sama. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau bersikap atau berjalan dengan sikap angkuh di muka bumi. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi, dan tidak pula engkau bisa mencapai setinggi gunung. Karena kondisi manusia yang lemah seperti ini, manusia yang penuh dengan kelemahan, badannya, jasadnya dipenuhi dengan kelemahan, tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini, menembus bumi, tidak pula tubuhnya setinggi gunung, maka bagaimana bisa kemudian timbul sikap sombong pada diri seorang hamba? Tidak sepantasnya yang demikian ini. Qala hafizallah, man anta, siapa engkau hingga berbuat sombong seperti itu? Hatta law balagtal jibala tulan la yajuzulaka an tatakabbar. Kalaupun seandainya engkau bisa setinggi gunung, maka tetap tidak boleh bagimu untuk bersikap sombong. Apalagi manusia tidak bisa ya, melakukan yang seperti ini. Kalaupun bisa, tetap tidak boleh bersikap sombong. Wa hatta idza kharaqtal arda ilal ardi sabi'ati la yajuzu laka an tatakabbar. Dan kalaupun seandainya engkau bisa menembus bumi sampai lapis yang ketujuh, tidak boleh bagimu untuk bersikap sombong. Li'annaka makhlukun miskinun, karena sungguhnya engkau adalah makhluk yang miskin, yang penuh dengan kelemahan. Wa min haqqillahi 'alaika an tatawadha, dan di antara hak Allah atas semua adalah engkau bersikap tawadhu, ya, kebalikan dari sikap sombong. Ya. Terkait dengan cara berjalan yang seharusnya dicontoh oleh seorang mukmin adalah meniru bagaimana cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat di sirah perjalanan hidup beliau di kitab-kitab hadis, kita bisa melihat dan mempelajari riwayat-riwayat yang disebutkan dari Rasulullah tentang bagaimana cara beliau berjalan. Disebutkan misalnya dalam kitab Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, disebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antaranya beliau menyebutkan tentang bagaimana cara berjalan Rasulullah. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Idza masya takaffa takaffuan." Rasulullah itu jika berjalan takaffu'an, berjalan dengan badannya condong ke depan. Jadi ya, badannya condong ke depan. Ka'annama yanhattu min sabab. Seolah-olah beliau sedang berjalan menurun. Ya, demikian gambaran cara berjalan Rasulullah. Ya, hamba Allah yang patut kita teladani. Ya. Tawadhu di dalam sikap berjalannya. Padahal beliau adalah seorang nabi, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi demikian cara berjalannya. Itu digambarkan cara berjalan beliau adalah condong ke depan. Tidak membusungkan dada, ya. Menegakkan dadanya, membusungkannya di hadapan manusia ketika berjalan. Ya. Dengan sikap sombong, tidak. Beliau mencondongkan badannya ke depan dan seolah-olah sedang berjalan menurun. Ini diantara bentuk sikap tawadhu di dalam berjalan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Qala hafizahullahu ta'ala, wallahu farada 'alaika at-tawadhu'a wa harrama 'alaika al-kibra. Dan Allah mewajibkan atasmu sikap tawadhu. Wa harrama 'alaika al-kibr. Dan mengharamkan atasmu kibr. Ini adalah dua sifat yang saling berlawanan, kibr dan tawadhu. Sombong dan tawadhu adalah sikap yang saling berlawanan. Ketika seorang sombong, maka ketika seorang ada kibir di dalam hatinya, maka dia terhalang dari sikap tawadhu. Ya. Nah, lianna al-islam yuharibu al-akhlaq al-radhilah ashadd al-harb. Sesungguhnya Islam memerangi akhlak-akhlak yang rendah, ya, dengan sebenar-benarnya. Ashadd al-harb. Islam sangat memerangi akhlak-akhlak yang rendahan. Kullul akhlaq ar-radhilah yuharibuha al-Islam. Semua akhlak-akhlak yang tercela, yang rendahan, diperangi oleh Islam. Ditentang oleh Islam. Al-fuhsh wal-kadzib wal-khiyanah wal-ghish wal-kibr. Ya, al-fuhsh yaitu sikap kasar dan pembicaraan yang kotor, wal kadib, dusta, wal khiyana, sikap khianat, wal ghish, bersikap curang, wal kibr, dan juga sikap sombong. Kulul akhlaq hadhihi yuharibu al-islam harban syadidah. Semua akhlak-akhlak ini, perangai-perangai ini diperangi oleh Islam, ditentang oleh Islam dengan sebenar-benarnya. Fayajibu an nanbidaha wa an nurabbiyan nasa ala diddiha min al-akhlaqit tayyibati allati yuhibbuha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk membuang perangai-perangai tercela tersebut, dan hendaknya kita mendidik, mentarbiyah manusia dengan akhlak yang sebaliknya. Dari berbagai akhlak-akhlak yang baik, yang terpuji, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yardaha wa yuhibbu an natakhallaqa biha. Akhlak-akhlak yang Allah ridai dan Allah cintai untuk kita berakhlak dengannya. Lawan-lawan dari akhlak yang tercela tadi, al-kadzib, lawannya sidq, kejujuran, al-khiyanah, lawannya amanah, bersikap amanah, al-ghish, ya. Kebalikannya, kita harus bersikap dengan sikap yang jujur, wal-kibr, lawannya adalah tawadhu. Wa husnul khuluqi min athqalil a'mali fil mizan yawmal qiyamah. Akhlak yang baik itu adalah amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Ketika hari perhitungan amalan, amalan-amalan manusia ditimbang, maka akhlak yang mulia itu adalah amalan yang paling memberatkan timbangan seorang hamba. wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak, itu harus kita pahami secara menyeluruh. Ya. Baik terkait akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berakhlak kepada Allah di dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan tidak melakukan kesyirikan. Begitu juga akhlak kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana? Itu dengan menghormati sunnahnya, mengikuti sunnahnya, mengikuti bimbingan beliau di dalam hadis-hadis yang sahih, dan tidak menyelisihi sunnah beliau. Begitu pula akhlak kita kepada manusia, kepada orang tua, tetangga, saudara, teman, dan sebagainya. War rasulu ba'atha mutammiman limakarimil akhlak. Dan Rasul alaihi salatu wasalam bu'itha diutus mutammiman untuk menyempurnakan limakarimil akhlak, akhlak yang mulia. Al akhlaqu mawjudatun 'indal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Akhlak itu ada, telah ada, ya, di sisi para nabi alaihimus salatu wassalam. Itu para nabi dan rasul sejak zaman dahulu hingga rasul dan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Minhal haya, di antaranya adalah sikap al-haya, rasa malu, sikap malu. Wa mimma uthira anhum ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhlak yang diriwayatkan dari para nabi adalah yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang dijumpai oleh manusia, yang diwarisi oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka perbuatlah sekehendakmu, jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Ya, ini menunjukkan banyak bahwasanya sikap malu adalah sikap yang terpuji, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, al haya'u minal iman, rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Para ulama menjelaskan, fala imana man la haya'alah, maka tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena al haya'u minal iman, keimanan itu termasuk bagian dari iman. Naam. Al-haya'u khuluqun kabirun, ya ikhwah. Rasa malu adalah akhlak yang agung, wahai ikhwah. Al-haya'u khuluqun 'azimun wa syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah akhlak yang agung, cabang di antara cabang-cabang keimanan. Wa sahibul haya' yahjizul haya'u min ayyir tagiba ma'siyatallah. Orang yang memiliki rasa malu yang dimilikinya itu akan menghalanginya dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahjizul haya'u min ayyaqa'a fil akhlaqid dani'ah. Rasa malunya itu akan menghalanginya dari terjatuh pada akhlak-akhlak yang rendahan. Al-haya'u khuluqun nabilun wa khuluqun 'azimun la budda an yatakhallaq bihil insan. Rasa malu itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung yang seharusnya setiap manusia berakhlak dengannya. Fa innahu min a'dhamir rawadi' lil insan ay yartakiba ma'siyatan aw yaqa'a fi khuluqin dani'in. Karena sungguhnya rasa malu itu adalah penghalang terbesar bagi manusia untuk melakukan kemaksiatan. Ketika seorang hamba memiliki rasa malu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghalanginya dari terjatuh pada maksiat. Begitu pula rasa malu, ya, akan menghalangi seorang hamba dari perangai-perangai yang tercela atau terjatuh pada aw yaqa'a fi khuluqin dani'in, terjatuh pada akhlak yang rendah. Lihadza qala al-anbiya kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berkata para nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta alladhi yaqa'u fi syirk la yastahi min Allah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, berarti dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berbuat syirik padahal Allah yang telah menciptakannya, merawatnya, memeliharanya, memberinya rizki, tapi dia malah beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Al-mubtadi'u la yastahi min Allah wa la yahtarimu hadhihi asy-syari'ata allati syar'aha ar-rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga pelaku bid'ah. Hakikatnya pelaku bid'ah itu adalah seorang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan tidak menghormati syariat yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ya, orang-orang yang berbuat bid'ah, hakikatnya dia telah membuat syariat, membuat-buat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya dia tidak memiliki rasa malu, berani membuat-buat syariat yang tidak dituntunkan dan tidak diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Wal fasiqu indahu khuluqun dani'un wa fihi 'adamul haya'i min Allah. Seorang yang berbuat kefasikan memiliki akhlak yang rendah dan dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal haya'u la budda minhu ya ikhwan. Maka rasa malu ini harus kita berakhlak dengannya. Wala budda min nabdhi al-akhlaq ar-radi'ah, dan harus bagi kita untuk membuang jauh-jauh akhlak-akhlak yang rendah. Naam. Ta'allamu hadhihi al-asya' wa tatbiquha fi hayatikum barakallahu fikum. Maka pelajarilah perkara-perkara ini, yaitu akhlak-akhlak yang mulia ini, wa tatbiquha fi hayatikum, dan terapkanlah di dalam kehidupanmu. Realisasikanlah di dalam aktivitas keseharianmu. Ya, semoga Allah memberkahimu. Demikian yang bisa kita kaji di pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam mabarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.